Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. A'adzani Allahu wa iyyakum minan nar. Kita lanjutkan kembali pasal yang ke-10. Di antara adab membaca Al-Qur'an setelah al-khusyu', kemudian mengulang-ulang bacaan Al-Qur'an yang berikutnya fil buka inda qira'atil Qur'an, menangis ketika membaca Al-Qur'an. Tentunya menangis ini merupakan kelanjutan dari rasa khusyuk, cinta terhadap ayat Al-Quran, sehingga mengulang-ulangi ayat yang ketika dibaca mengenai dirinya menimbulkan rasa takut hingga mengakibatkan menangis. Beliau mengatakan, "Qad taqaddama fil faslaini al-mutaqaddimain bayanu ma yahmilu 'alal buka fi halil qira'ah." Sungguh telah berlalu pada dua pasal sebelumnya penjelasan hal yang bisa menyebabkan menangis ketika membaca Al-Quran. Wa huwa sifatul 'arifina, dan ini merupakan sifat orang-orang yang 'arifin, orang-orang yang berilmu, mendalam ilmunya. Wa syi'ari ibadillahis salihin, dan merupakan tanda bagi hamba Allah yang soleh. Tanda seorang hamba yang soleh ketika membaca Al-Quran bisa menangis. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Isra ayat ke-109. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. Mereka tersungkur, maksudnya sujud di atas dagu sembari menangis, dan bertambahlah rasa khusyuk mereka. Ini keadaan yang disebutkan tentang hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang saleh. Waqad waradat fihi ahadithun ahadithu wa atharun lissalafi kathirah. Sungguh telah terdapat pada permasalahan ini, menangis ketika membaca Al-Quran, hadis-hadis dan asar-asar kisah para sahabat ataupun generasi setelah mereka. Ini biasa disebut dengan asar ataupun hadis, itu ucapan, perbuatan dan takrir dari Nabi atau ketetapan, persetujuan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini sangat banyak. Nabi alaihi salatu wassalam menangis, para sahabatnya menangis, generasi setelahnya juga menangis ketika mereka membaca Al-Quran. Famin zalika an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'ana wabaku wa illam tabaku fatabakau. Bacalah Al-Quran dan menangislah. Apabila kamu tidak mampu menangis, maka buat-buatlah menangis. Ya. Nangis bisa dibikin ya, sehingga disebutkan apa? Air mata buaya. Dia yang membunuh, setelah melihat jasad orang yang dibunuh, ya, untuk menyempurnakan sandiwaranya, seakan-akan dia bukan pelakunya, bisa menangis. Ya. Namun hadis ini barakallahu fikum tidak sahih. Ya. Karena ada Al-Walid Ibnu Muslim an Abi Rafi', ya, dinamakan. Baik. Adapun yang sahih yang sering dibawakan yaitu kisah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada sahabatnya yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud termasuk bacaannya bagus. Dan Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan kepada umatnya atau pada sahabat-sahabat yang lain, siapa yang ingin mendengarkan Al-Quran, belajar Al-Quran seperti yang diturunkan, maka belajarlah kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Suatu ketika Nabi alaihi salatu wasallam meminta beliau untuk membacakan Al-Quran. Kata Ibnu Mas'ud, bagaimana aku membaca Al-Quran kepadamu sementara Al-Quran itu diturunkan kepadamu? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, aku ingin mendengarkan dari selainku. Maka dibacalah surah An-Nisa sampai pada firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Bagaimana apabila kami datangkan pada setiap umat seorang saksi, dan kami jadikan, kami datangkan engkau untuk mereka semuanya sebagai saksi. Menangislah Rasulullah alaihi salatu wasallam, kemudian mengatakan hasbuk hasbuk, cukup cukup. Ya. Baik. Ya. Di sini barakallahu fikum, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis disebabkan apa? Disebut dirinya yang kelak akan menjadi saksi untuk setiap umat. Ya, bahkan umatnya Nabi alaihi salatu wasallam pun menjadi saksi. Ya. Menjadi saksi pada umat-umat sebelumnya bahwa mereka telah diutus di tengah-tengah mereka seorang rasul atau seorang nabi. Yang disebutkan dalam riwayat, kaumnya Nabi Nuh, mereka beralasan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak datang kepada kami seorang pemberi peringatan. Ya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan umat Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam sebagai saksi. Ya. Telah diutus ke tengah-tengah mereka seorang rasul, seorang nabi, yaitu Nuh alaihissalam. Ya, semestinya kita juga menangis ketika mendengar ayat tersebut, ya. Ketika keadaan begitu genting, ya. Hendaknya kita membayangkan kemudian menambah kekhusyuan sehingga melahirkan atau membuahkan tangisan setelah itu. Wa an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu annahu shalla bil jama'ati as-subha fa qara'a surata Yusuf fabaka hata salat dumu'uhu ala turquwati. Dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau salat berjamaah pada salat subuh, kemudian membaca surah Yusuf. Maka beliau pun menangis hingga air matanya itu berlinang membasahi turquwati. Ya. Turquwah itu apa? Mufradnya apa? Hulqum. Ya. Turquwah atau hul apa? Barakallahu fikum. Ya, hulqum ya. Sama, hampir sama. Dagu atau bagian sini? Turquwah. Siapa yang? Ya, ana belum lihat kamus. Baik. Ya, keadaan beliau Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu menangis hingga membasahi ya, bagian tubuhnya yang disebut dengan turquwah. Nanti kita lihat insyaallah. Wa fi riwayatin innahu kana fi salatil isya. Dan pada sebagian riwayat yang lain beliau ketika itu sedang melaksanakan salat isya. Fayadulla ala takarrurihi minhu, dan ini menunjukkan bahwa beliau menangis berulang-ulang, bukan hanya di salat subuh. Jadi juga di salat isya atau salat yang lainnya beliau juga menangis. Wa fi riwayatin fabaka hatta sami'u buka'ahu min wara'is sufuf. Maka beliau menangis hingga terdengar tangisannya di saf yang bagian belakang. Ya. Berarti begitu kuat tangisannya. Ya. Nabi alaihi salatu wassalam disebutkan dalam riwayat bahwa Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat malam seperti apa? Gelegaknya air yang mendidih. Ya. Seperti gelegaknya air yang sedang mendidih. Wa an Abi Raja qala ra'aitu Ibnu Abbasin wa tahta 'ainayhi mithlu syiraq al-bali min ad-dumu'i. Dari Abi Raja beliau mengatakan aku melihat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di bawah kedua matanya terdapat semisal asyraq al-bali, ya. Seperti apa, telapak kaki itu kan kalau dipakai sandal jepit ada bekasnya ya, nah, kurang lebih semacam itu, ya. Ada bekas di kedua matanya, bekas aliran air mata. Wa an Abi Shalih qala qadima nasun min ahli al-Yaman ala Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu faja'alu yaqra'unahum al-Qur'ana wa yabkun. Faqala Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu hakadha kunna. Dari Abi Shalih beliau mengatakan datang sekelompok manusia dari penduduk Yaman. menemui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mereka pun membacakan Al-Quran. Kemudian mereka pun menangis. Kemudian Abu Bakar mengatakan, "Hakadza kunna," demikianlah keadaan kita. Ya. Keadaan beliau dan para sahabatnya, juga para pengikutnya dari kalangan at-tabi'in. Ya. "Hakadza kunna," demikianlah keadaan kita ketika membaca Al-Quran. Ya. Khusyuk, kemudian menyebabkan mereka menangis. Ya. Kalau di dalam ayat tadi apa? Menambah kekhusyuan. Ya. Setelah ada khusyuk, menangis dan tangisan tersebut menambah kekhusyuan dalam bacaan Al-Quran. Wa'an Hisham qala, rubbama sami'tu buka'a Muhammad ibni Sirin fil lail wa huwa fis salah. Dari Hisham beliau mengatakan, terkadang aku mendengar tangisan Muhammad bin Sirin di malam hari dalam keadaan Muhammad bin Sirin, seorang ulama ahlul hadis, ya, beliau di salat malamnya menangis. Wal athar fi hadza katsirah, sedangkan asar dalam hal ini sangatlah banyak. La yumkinu hasruha, tidak mungkin untuk menghitung berapa jumlahnya. Wa fi ma asharna ilaihi wa nabbahna alaihi kifayah, dan pada apa yang telah kami sebutkan atau kami isyaratkan dan kami ingatkan itu sudah mencukupi. Wallahu a'lam. Qala al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah. Berkata Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah, al-buka'u mustahab ma'al qira'ati wa 'indaha. Menangis hukumnya mustahab bersama membaca Al-Quran. Wa 'indaha, ya, atau setelah selesai, ya, wallahu a'lam maksudnya. Qala wa tariquhu fi tahsilihi ayahdura fi qalbihi al-huzna. Ya. Sedangkan cara atau tip supaya bisa menangis ketika membaca Al-Quran, yaitu dia menghadirkan hatinya dengan kesedihan. Dengan yata'amal, bi'ay yata'amal, yata'amal, dengan membayangkan, ya, ma fihi minat tahdid, apa yang ada pada Al-Quran berupa ancaman, wal wa'idis syadid, ancaman yang keras, wal mawasiq wal uhud, perjanjian yang Allah SWT janjikan di dalam Al-Quran, ya, ikatan mawasik atau wal uhud, perjanjian. Thumma yata'ammalu taqsiru taqsirahu fi dzalik. Kemudian setelah itu dia memperhatikan betapa kurangnya dirinya dalam mempersiapkan hal itu. Ya. Perhatikan di dalam Al-Qur'an ancaman, ya, janji yang Allah SWT sediakan bagi hamba-hambanya yang durhaka, kemudian yang saleh, yang taat. Kemudian dia memperhatikan dirinya, bahwa dirinya begitu sedikitnya persiapan untuk menghadapi itu semuanya. Dengan itu bisa menyebabkan dia menangis. Fa'illam yahdurhu huznun wabukaun kama yahduru al-khawas, ya. Namun apabila dia tidak mampu untuk menangis, tidak bisa sedih, tidak pula menangis sebagaimana orang-orang yang khusus, ya, para sahabat Nabi, dan semua yang bisa menangis dengan membaca Al-Quran itu orang-orang khusus. Sedangkan yang mau belajar, ya demikian caranya, ya, memperhatikan. Kemudian apabila tidak mampu, falyabki ala faqdi dzalik, hendaknya dia menangis karena dia tidak mampu. Fa innahu min a'zamil masa'ib, karena itu merupakan sebesar-besar musibah. Nah. Baik. Ini nasihat dari Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu taala. Adapun beliau sendiri, ya, seorang yang terkena apa? Ilmu kalam. Sehingga para ulama memperingatkan untuk tidak membaca kitabnya Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, ya. Ihya Ulumuddin. Karena banyak apa? Filsafat. Juga terpengaruhi dengan tasawuf. Kalau orang yang tidak mampu, ya, membaca kitab tersebut, bisa stres, ya, bahkan gila. Wallahualam. Sehingga barakallahu fikum, para pemula tidak boleh membaca kitab tersebut. Adapun para ulama yang sudah mengerti kuat kokoh ilmunya, dibolehkan membaca dalam rangka apa? Menyebutkan kekeliruan-kekeliruan yang ada di dalam kitab tersebut. Ya. Ada kitab mukhtasarnya atau intisari yang menyimpang dari buku Ihya Ulumuddin, itu disisihkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya Minhajul Qasidin. Nah. Adapun yang disebutkan di sini barakallahu fikum, ini beliau menyebutkan tentang kiat supaya seorang itu ketika membaca Al-Quran bisa menangis, ya, memperhatikan, mentadaburi dengan apa? Kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian setelah itu, ya, dia akan merasa sedih, ya. Jangan-jangan dia terjatuh pada perkara yang dilarang oleh Allah SWT sehingga terkena ancaman tersebut, sehingga muncullah setelah itu kesedihan, kemudian menangis. Kalau tidak, ya, kalau tidak mampu, maka menangislah karena kamu tidak mampu menangis ketika membaca Al-Quran. Karena itu merupakan apa? Musibah. Musibah, tidak bisa meniru orang-orang yang khusyuk dalam membaca Al-Quran. Nabi alaihissalatu wassalam menangis, para sahabat pun menangis, dan orang-orang soleh ketika membaca Al-Quran mereka menangis. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mampu untuk bisa menangis ketika membaca Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Baik. Pasal yang ke-11. Wa yanbaghi ayrattila qira'atahu, hendaknya membaca Al-Quran dengan tartil. Waqad ittafaqal ulama'u 'ala istihbab at-tartil, telah sepakat para ulama tentang hukum mustahab mentartil Al-Quran sebagaimana firman Allah SWT di dalam surah Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila, dan tartilkanlah Al-Quran dengan sebenar-benar tartil. Di sini perintah, yang mana perintah itu pada asalnya wajib, pada asalnya perintah itu wajib. Namun ketika hal itu ditinggalkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya, beliau membaca dengan hadr, ya, hadr itu lebih cepat dari sekedar tartil, maka hukumnya pun berubah dari wajib menjadi mustahab. Wa sabata an Ummi Salamah radhiyallahu anhuma annaha na'atat qira'atan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qira'atan mufassaratan harfan harfan. Dan telah sabit dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau mengatakan atau beliau mensifati, na'ata mensifati bacaan Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa beliau membaca dengan bacaan yang mufassarah. Ya, mufassarah jelas. Harfan harfan, sehuruf demi sehuruf. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa An-Nasa'i wa qala Tirmizi haditsun hasanun sahih. Wa an Muawiyah ibni Qurrah an Abdullah ibn an Abdullah bin Mughaffal radiyallahu anhu qala, dari Muawiyah bin Qurrah dari Abdullah bin Mughaffal beliau mengatakan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma fathi Makkah, di hari pembukaan kota Mekah, ala naqatihi, ketika beliau berada di atas ontanya, yaqra'u suratal fathi faraja'a fi qira'atihi, ketika beliau membaca surat itu raja'a fi qira'atihi, ya, raja'a artinya apa? Mengulang dalam bacaannya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini menunjukkan apa? Kalau membacanya diulang, tidak mungkin bacanya tergesa-gesa. Berarti betul-betul memperhatikan huruf per hurufnya, bahkan sampai diulang. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhu qala, la an aqra'a suratan urattiluha ahabbu ilayya min an aqra'a al-Qur'ana kullahu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku membaca Al-Qur'an dengan tartil lebih aku cintai, ahabu, lebih aku cintai dari membaca Al-Qur'an seluruhnya. Membaca Al-Qur'an seluruhnya dengan tidak tartil maksudnya. Beliau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu lebih suka membaca Al-Quran dengan tartil. Waqad nuhiya anil ifrati fil isra wa yusamma al-hazal. Dan telah dilarang keterlaluan dalam apa? Membaca dengan cepat. Fil Isra, membaca dengan terlalu cepat. Usamma al hazal, dan dinamakan dengan al hazal. Fasabata an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna rajulan qala lahu inni aqra'ul mufassala fi raq'atin wahidatin Faqala Abdullah hazan ka hazan syi'ri inna aqwaman yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqihim walakin idza waqa'a fil qalbi farasakha fihi nafa'a. Rawahu al-Bukhari wa Muslim wa hadza lafdhu Muslim fi ihda riwayatihi. Dan terdapat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, pernah terjadi di hadapan Abdullah bin Mas'ud anna rajulan, bahwa ada seorang qala lahu, yang mengatakan kepadanya, sungguh aku membaca Al-Qur'an al-mufassal, ya, surat yang menengah, tidak terlalu pendek, tidak terlalu panjang, fi raqatin wahidah, pada satu rakaat. Ya. Faqala Abdullah, maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan hazlan ka hazli syi'ri, ya, cepat dengan seperti cepatnya membaca syair. Ya. Inna aqwaman, sungguh suatu kaum mereka membaca Al-Qur'an tidak mencapai kerongkongan mereka. Ya. Bacaannya tidak sampai kerongkongan, lalu bagaimana akan masuk ke dalam hati, itu maksudnya. Seperti orang-orang siapa? Al-Khawarij. Bacaannya hanya di lisan, tidak masuk ke dalam hati, kemudian bagaimana mereka akan mengamalkan Al-Qur'an itu? Ya. Kata beliau, walakin, akan tetapi apabila itu terjadi dan bisa mengena dalam hati, ya, farasakha, kemudian bisa kokoh, ya, dalam hati, maka itu bermanfaat, ya, artinya tidak mengapa, ya. Yang dilarang apa? Keterlaluan, ya. Keterlaluan terlalu cepat sampai tidak bisa dipahami, apalagi bisa masuk ke dalam hati, ya. Dilihatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Qala al-ulama, para ulama mengatakan at-tartilu mustahab litadabbur, mentartilkan Al-Qur'an hukumnya mustahab dalam rangka mentadaburi, wa li ghairihi, atau untuk selainnya. Qalu wa li hadza yustahabbu at-tartilu lil ajami, ya. Oleh sebab inilah mustahab mentartilkan Al-Quran bagi orang ajam, non-Arab, atau yang tidak paham bahasa Arab. Alladzi la yafhamu ma'nahu, orang yang tidak memahami Al-Quran, tidak tahu bahasa Al-Quran. Li'anna zalika aqrab ila tawqir, karena dengan tartil itu lebih dekat kepada at-tawqir, lebih mengena, ya. Wal ihtiram, dan lebih memuliakan. Wa asyaddu ta'thiran fil qalbi, dan lebih mengena di dalam hati. Ya. Dengan bacaan yang tartil, ya, walaupun tidak mengetahui artinya, ya, sudah terbayang betapa indahnya. Ya. Kemudian mungkin kalau ada sesuatu yang ketika bacaannya, ya, dilakukan, dan ini pun sunnah melakukan Al-Qur'an, ya, ancaman pun terdengar nada ancaman, ya, orang yang tidak paham bisa meresapinya, ya, tidak paham bahasa bisa meresapinya. Nah, maka at-tartil itu lebih diutamakan bagi orang yang ajam, ya, orang yang tidak memahami bahasa Arab. Baik. Dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Al-Fathai, la khilafa fi jawazi tardi wa biduni tadabbur, ya. Tidak ada khilaf bolehnya bacaan dengan syarat. Ya, syarat ini apa? Yang menengah, tartil, kemudian syarat, kemudian apa? Hazal. Ya. Kalau hazal cepat masih dibolehkan, kalau apa? masih bisa dipahami sehingga bisa merasuk di dalam hati. Kalau sudah berlebih dari itu, hukumnya ya, sudah tidak dibolehkan. Nah, lakinnal qira'ata bitadabbur a'zam ajran. Akan tetapi kata beliau, ya, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, membaca dengan tadabbur tentu itu lebih agung dan lebih besar pahalanya. Walakinnahu yukrahul qira'atu biduni tadabbur. Akan tetapi ya, dibenci hukumnya atau makruh hukumnya membaca Al-Qur'an tanpa mentadabburi. Li'anna Allah azza wa jalla zamma man lam yatadabbar Al-Qur'an. Karena Allah mencela siapa yang tidak mentadabburi Al-Qur'an. Afala yatadabbaruna Al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an ataukah ya, kunci hati yang apa? Tertutup sehingga mereka tidak bisa mentadabburi Al-Qur'an. Baik, wallahu a'lam bishawab, insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.